panggil Mas Gary. Ayo Mas Gary. Spesial buat Gasmania dan juga para sahabat-sahabatku, kita main lagi Mas Bos. Mas, Terima kasih.